Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Terakhir sampai samrin ke-6 ya, sekarang ke-7 insyaallah. Samrin ke-7 pada daras al-khamis ya, yang kelima. تعمل المثالين الآتيين. تعمل المثالين الآتيين. Perhatikan dua contoh berikut ini. Perhatikan dua contoh sebagai berikut. Yang pertama, satu kalimat, yakni berupa jumlah ismiyah. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Siswa-siswa itu pergi ke lapangan. Perhatikan di sini pada kalimat yang pertama, pada contoh yang pertama, kalimat yang pertama, isim yang ada di awal kalimat, yakni at-tullabu, kemudian sesudah itu diikuti oleh fi'il, diikuti oleh fi'il. Contohnya di sini pada kata zahabu. Pada keadaan yang demikian, ketika ada isim kemudian diikuti oleh fi'il, yang mana secara makna isim tersebut melakukan perbuatan fi'il itu, maka fi'il yang menyertainya, fi'il yang sesudah isim ini, keadaan lafadznya menyesuaikan dengan isim tersebut. Menyesuaikan yakni fi'il tersebut bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan isim yang disebutkan sebelumnya. Jadi fi'il ketika letaknya sesudah isim dan secara makna fi'il itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh isim sebelumnya, maka fi'il itu bersambung dengan dhamir yang keadaannya sesuai dengan isim sebelumnya tersebut. Sesuai dari sisi apa? Sesuai dari sisi jumlah, sesuai dari sisi jenis. Di sini dicontohkan at-tullabu dhahabu. Di mana at-tullabu ya, secara makna atau jenis lafaz ini, dia untuk jamak mudzakkar. Ya. Jamak mudzakkar. Ya, keadaan isim ini at-tullabu adalah jamak mudzakkar gha'ib ya, orang ketiga. Kemudian sesudahnya diikuti fi'il. Ya, bentuk lafaz fi'il yang mana fi'il tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh isim tadi. Maka fi'il itu kemudian bersambung atau disandarkan pada dhamir yang keadaannya sesuai dengan isim sebelumnya tadi. Ya. Kalau isim sebelumnya tadi jamak mudzakkar gha'ib, maka fi'il sesudahnya bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan keadaan tersebut, jamak mudzakkar gha'ib. Yakni dhamirnya adalah dhamir wawu. Dhamir wawu yang bersambung dengan fi'il ini menunjukkan untuk jamak mudzakkar gha'ib. Jadi sesuai, wawu itu sesuai sama' dengan keadaan isim sebelumnya. Sehingga kalimatnya di sini menjadi at-tullabu dhahabu. Ya, jadi fi'ilnya bersambung disandarkan pada dhamir yang sesuai dengan isim sebelumnya. Ini ketika dari sisi letak, dari sisi keadaan kalimat ini, ism itu didahulukan, kemudian diikuti fi'il. Ya, dilihat dari lafadznya dulu ya. Atulabu ini lafadz termasuk ism, kemudian zahabu ini fi'il. Maka fi'ilnya tadi menyesuaikan dengan keadaan ism sebelumnya, yakni bersambung dengan dhamir yang sesuai. Kemudian dalam bahasa Arab kalimat itu bisa dibalik. Maksudnya bagaimana? Artinya apa? Fi'il ini bisa didahulukan daripada ism yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Ya, jadi tidak harus ismnya dulu baru kemudian fi'il, tapi boleh dibalik, bahkan ya seringkali dibalik, atau yang sering digunakan fi'il dahulu. Ya, fi'ilnya dahulu disebutkan, kemudian baru disebutkan ism yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Nah, ketika dibalik, artinya fi'il didahulukan, disebutkan terdahulu, baru kemudian ism yang melakukan fi'il tersebut, maka perhatikan, lafaz ism yang ada di awal kalimat ini adalah bentuk lafaz untuk mufrad. Bentuk yang untuk mufrad. Ya. Maksudnya apa? Fi'il yang didahulukan, fi'il yang ada di awal kalimat, ini tidak bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan ism sesudahnya atau fa'il sesudahnya. Ya. Dilihat Abdullah tadi jama, muzakkar, gha'ib. Ya. Kemudian letaknya sesudah fi'il, fi'ilnya didahulukan, maka lafaz fi'il bentuknya adalah zahaba. Ya, zahaba bentuk dasar atau bentuk asal, yang mana ini pada asalnya digunakan untuk mufrad, untuk satu orang. Tapi juga bisa digunakan dalam kalimat ini untuk yang jamak, dengan syarat, dengan catatan apa? Isim yang menunjukkan pelaku itu letaknya sesudah fi'il tersebut, sehingga kalimatnya menjadi zahaba at-tullabu, zahaba at-tullabu. Jadi fi'il yang ada di awal kalimat ini menggunakan bentuk mufrad, walaupun isim atau fa'ilnya itu jamak. Walaupun at-tullabu dalam contoh ini itu jamak, tetapi karena fi'il didahulukan di awal kalimat, maka dia menggunakan bentuk yang mufrad. Fi'ilnya menggunakan bentuk yang mufrad. Berbeda ketika fi'il letaknya diakhirkan ismnya dahulu, baru kemudian fi'ilnya, maka fi'il menyesuaikan dengan keadaan ism yang sebelumnya tadi. Ya, ini contoh yang pertama. Abdullahu dhahabu ilal mal'abi, kemudian letaknya dibalik menjadi dhahaba Abdullahu ilal mal'abi. Secara makna sama, para siswa itu pergi ke lapangan. Tapi dalam bahasa Arab susunannya itu berbeda. Ya. Ini. Ini digunakan untuk yang muzakkar, at-tullabu, ya. Dia muzakkar. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Ya, para siswi itu pergi ke perpustakaan. Ya, ini untuk yang muannas. At-talibatu. Ya. Kemudian fi'il yang menyertainya yang terletak sesudah isim tersebut, ya, menjadi dhahabna. Ya, jadi fi'il tersebut, ya, menyesuaikan dengan isim yang sebelumnya. At-talibatu ini jamak muannas, ya. Kemudian diikuti fi'il. Maka fi'ilnya dia bersambung dengan dhamir, disandarkan pada dhamir yang sesuai dengan keadaan isim sebelumnya tadi. Yakni fi'il ini disandarkan bersambung dengan dhamir nun. Zahabna, nun yang akhir itu dhamir, ya, bersambung dengan fi'il tersebut. Ya, dhamir nun itu sesuai dengan isim yang sebelumnya tadi. At-talibatu untuk jamak mu'annas. Dhamir nun ini juga untuk jamak mu'annas. Jadi sesuai. Dhamirnya dengan isim yang sebelumnya. Dhamir yang bersama dengan fi'il itu sesuai dengan isim yang ada di awal tadi. Ya. Ini ketika fi'il letaknya sesudah isim. Ya, aqalibatu dhahabna. Ya. Kemudian ketika dibalik, fi'ilnya didahulukan. Ya. Maka sebagaimana tadi, bentuk fi'il yang ada di awal ini menggunakan bentuk yang mufrad. Ya, bentuk yang mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan keterangan sebelumnya. Pada contoh kalimat yang kedua untuk yang mu'annas, ya. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Di sini isim yang disebutkan di awal kalimat, at-talibatu, jamak mu'annas. Kemudian fi'il yang mengikutinya, keadaannya menyesuaikan dengan keadaan isim sebelumnya, jamak mu'annas. Yakni fi'il tersebut kemudian bersambung dengan dhamir nun, ya, yang sesuai dengan jamak mu'annas. Ya, jadi dhamir nun ini untuk jamak mu'annas, ya, menjadi zahabna. Ya, jadi keadaannya sesuai. Ya, fi'il bersambung dengan dhamir nun, ya, untuk jamak mu'annas sesuai dengan isim yang disebutkan sebelum fi'il tersebut. Ya, jadi seperti yang muzakkar tadi, ketika fi'il itu diletakkan sesudah isim yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut, maka fi'il itu dihubungkan dengan dhamir yang sesuai dengan keadaan isim sebelumnya. Ya. Adapun ketika fi'il itu diletakkan di awal kalimat, ya, letaknya dibalik, ya. Kalau yang nampak secara zahir, ya, letaknya dibalik, diubah, fi'ilnya mendahului, kemudian baru isim yang sebagai fa'il, sebagai pelaku dari fi'il tersebut diletakkan sesudah fi'il, maka lafaz fi'il yang digunakan adalah lafaz untuk mufrad atau lafaz bentuk mufrad. Ya. Dan di sini pada contoh yang kedua, isimnya tadi mu'annas, ya, jenisnya mu'annas, maka fi'il yang di awal dia tetap bentuk mufrad, hanya saja menyesuaikan dari sisi jenisnya untuk mu'annas, maka fi'ilnya dibentuk menjadi bentuk fi'il untuk mu'annas dengan menambahkan tak sukun, tak ta'nif. Ya. Pada fi'il, ya, ditambahkan tak ta'nif yang sukun, ya, karena isim sesudahnya, yakni fa'ilnya, ini mu'annas. Adapun dari sisi jumlah, tetap bentuk fi'il yang ada di awal kalimat ini bentuk mufrad. Ya, walaupun isim sesudahnya yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku, ini menunjukkan makna jamak. Ya, walaupun isim sesudahnya jamak, tapi fi'il yang ada di awal tetap menggunakan bentuk yang mufrad. Ini. Jadi dari dua contoh ini tadi bisa diambil kesimpulan semacam itu. Jadi kalau fi'il itu ada di awal kalimat, maka dia selalu menggunakan bentuk mufrad. Ya, selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Ya. Entah itu fa'ilnya atau isimnya, isim sesudahnya itu mufrad ataukah mutanna ataukah jamak. Ya. Yang jelas bentuk fi'il yang ada di awal kalimat selalu menggunakan bentuk yang untuk mufrad, bentuk mufrad. Hanya dibedakan dari sisi jenisnya. Ya, kalau isim sesudahnya itu muzakkar, maka bentuk fi'il menggunakan bentuk yang muzakkar. Adapun kalau isim sesudahnya mu'annas, maka bentuk fi'il dijadikan bentuk yang mu'annas. Ya, dalam hal ini pada fi'il ma'wi, ya, bentuk muzakkar, bentuk yang asal, ya, zahaba atau kharaja atau dakhala atau yang semisalnya, bentuk akal, bentuk atau lafaz dasar dari fi'il tersebut, kemudian dibentuk mu'annas ini dengan menambahkan tak ta'nis yang sukun di akhir fi'il madhi ini, ya, menjadi zahabat atau dakhalat atau kharajat atau yang semisalnya. Ini jadi bisa lihat, bisa dilihat, diperhatikan dari dua contoh ini pada masing-masingnya, pada kedua kalimat, ya, letak isim dan fi'il yang berbeda akan ada perbedaan, ya, kaidah atau perbedaan keadaan di situ. Ya. Kemudian sebagai tambahan untuk memperjelas tentang hal ini terkait dengan kedudukan dalam kalimat, ya, kalau kalimat atau jumlah, ya, jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, ya, dalam bahasa Arab, ya, disebut jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah ini kalau diawali, ya, jadi awal dari suatu kalimat, awal dari suatu jumlah tersebut berupa isim, maka disebut dengan apa? Jumlah ismiyah. Ya. Dulu sudah pernah disampaikan, ya, pelajaran di awal-awal sudah dipelajari insya Allah. Jadi awal kalimat yang berupa isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau awal kalimat berupa fi'al, disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi ada dua jumlah, ada dua jenis jumlah, ada dua jenis kalimat dalam bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah awal kalimat, awal jumlah itu berupa isim. Kalau jumlah fi'liyah awal kalimat, awal jumlah ini berupa fi'al. Kemudian pada jumlah ismiyah tersusun dari apa? Mubtada dan khobar. Tersusun dari mubtada dan khobar. Kedudukan mubtada dan khobar. Jadi isim, isim yang ada di awal pada jumlah ismiyah itu disebut sebagai mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian yang sesudah mubtada, yang menyempurnakan, yang melengkapi mubtada tersebut menjadi kalimat sempurna, ini disebut sebagai khobar. Jadi pada jumlah ismiyah tersusun dari mubtada khobar. Pada kalimat yang awal, pada kedua contoh tersebut, ini diawali dengan isim. Berarti ini adalah jumlah ismiyah. Ya, adalah jumlah ismiyah. Berarti kalau itu jumlah ismiyah, maka dia tersusun dari mubtada dan khobar. Dan yang menjadi mubtada jelas, yakni isim yang ada di awal kalimat ini. Pada contoh ini, pada kata At-thullabu, At-thalibatu, ya, pada masing-masing contoh, ini adalah mubtada-nya. At-thullabu, At-thalibatu, ini sebagai mubtada. Kemudian yang menjadi khobar mana? Yang menjadi khobar pada kata atau pada kalimat zahabu dan zahabna. Ya, zahabu dan zahabna ini yang menjadi khobar dari mubtada masing-masing tadi. Kalau dilihat secara lafal, ya, khobar itu berupa fi'il yang disertai dengan dhamir, dan dhamir tersebut itu sebagai fa'il, ya, sebagai pelaku dari fi'il tersebut. Ini yang menjadi khobarnya. Ya, zahabu, ya, zahabna, wawu ataupun nun itu dhamir yang menyertai fi'il tersebut, ya, ini semua menjadi khobarnya. Nah, nanti di beberapa pelajaran mendatang insya Allah akan dijelaskan jenis-jenis khobar. Jadi bentuk khobar, itu nanti ada beberapa macam jenis, ada beberapa macam bentuk. Salah satunya seperti ini, khobar ini berupa fi'al yang diikuti fa'ilnya. Ya, yang nampak secara lafaz mungkin fi'al, tapi nanti sebenarnya itu fi'al yang diikuti, yang disertai oleh fa'ilnya. Ini salah satu bentuk khobar. Ya, nanti insya Allah pada pelajaran mendatang akan dibahas ya, lebih rinci ya. Baik, sementara ini dulu. Paling tidak diketahui nanti khobar itu ada beberapa macam bentuk, beberapa macam jenis. Jadi tidak sekedar berupa isim saja seperti al-kitabu jadidun, tidak sekedar seperti jadidun atau maksurun, itu salah satu bentuk khobar, tapi di sana ada bentuk-bentuk khobar yang lain. Ini ya. Baik. Kemudian pada kalimat yang kedua dari masing-masing contoh tadi diawali oleh fi'il. Zahabat tulabu, zahabat al-talibatu, atau zahabatu talibatu. Ya, kalimat yang kedua, ini awal kalimat berupa fi'il. Berarti ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Karena awal kalimat berupa fi'il, jumlah fi'liyah. Dan pada jumlah fi'liyah, ya, untuk menyempurnakan kalimat tersebut menjadi jumlah mufidah, jumlah fi'liyah, maka dia tersusun dari fi'al dan fa'ilnya. Ya, fi'al dan fa'il. Ini yang menyusun jumlah fi'liyah sehingga menjadi kalimat sempurna. Fi'al dan fa'il. Ya. Dan ditunjukkan pada contoh tersebut sebagaimana yang dibahas sebelumnya pada tamrin ketiga sebelumnya juga kemarin. Fa'il dari fi'il, ya, ini adalah isim yang disebutkan sesudah fi'il tersebut untuk menjelaskan pelaku dari fi'il itu. Ini yang dimaksud dengan fa'il. Ya, dari menurut nahwu, secara nahwu, menurut istilah secara nahwu, yang dimaksud dengan fa'il, ya, adalah isim yang disebutkan sesudah fi'il untuk menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Dan kemudian fa'il tadi melengkapi fi'il, ya, membentuk jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Ini. Pada contoh tersebut, at-thullabu at-thalibatu ini sebagai fa'il dari fi'ilnya masing-masing, dari fi'il zahaba ataupun dari fi'il zahabat. Dan juga sebagaimana tadi disebutkan, fi'il yang disebutkan di awal pada jumlah fi'liyah ini selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Walaupun fa'ilnya jama' atau mungkin musanna, tasniyah, jumlah dua, tetap fi'il yang ada di awal ini selalu menggunakan bentuk mufrad. Hanya dibedakan dari sisi jenisnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka bentuk fi'il mudzakkar, bentuk yang asal. Adapun kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'il tersebut dibuat menjadi mu'annas dengan menambahkan ta'nif pada akhir fi'il madhi. Ini. Ini ya. Jadi perhatikan ya. Dari sisi nahwu, semacam ini faedah-faedahnya pada jumlah ismiyah, kemudian pada jumlah fi'liyah. Kemudian bandingkan atau apa, pisahkan. Kalau dilihat dari sisi makna, dari sisi arti, kalau dilihat secara makna, secara arti sama dari dua kalimat tersebut, dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, para siswa keluar, para siswi pergi. Ya. Kalau dari sisi arti, isim at-thullabu maupun at-thalibatu pada semua kalimat ini sebagai pelaku dari fi'il yang disebutkan dalam kalimat tersebut, entah itu fi'ilnya sesudah ism itu ataukah sebelumnya, dari sisi makna, dari sisi arti, dia sebagai pelakunya yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Itu dari sisi arti, dari sisi makna. Tetapi kalau dilihat dari sisi nahwu, dari sisi tata bahasa, itu berbeda penyebutannya. Ya, tadi ya, kalau jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada khobar, disebut sebagai mubtada yang di awal, kemudian diikuti khobar, disertai khobar. Kemudian pada jumlah fi'liyah, itu diawali fi'al, kemudian ism yang sesudahnya itu disebut sebagai fa'al. Jadi supaya tidak rancu, bedakan tinjauan sudut pandangnya dari sisi makna demikian, dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu seperti ini. Ya, supaya tidak rancu, supaya tidak membingungkan seperti itu. Dan memang demikian nanti dalam mempelajari bahasa Arab ini kadang-kadang semacam itu harus dipisah, harus bisa membedakan ini tinjauan dari sisi bahasa, dari sisi nahwu, atau mungkin dari sisi sorofnya seperti ini. Tapi kalau dilihat dari sisi arti, dari sisi terjemahan, nanti akan mungkin berbeda. Ya, itu harus bisa dibedakan, diperhatikan ya. Ini supaya tidak keliru, tidak rancu dalam memahaminya. Misalnya dari contoh pertama tadi ya, at-thullabu dhahabu, ini bisa disebut at-thullabu sebagai mubtada, dhahabu khobar. Seperti itu. Tidak menyebut, tidak mengatakan at-thullabu fa'il, dhahabu fi'il, tidak seperti itu. Ya. Walaupun kalau dilihat lafadznya, ini ism yang melakukan perbuatan dhahabu, dhahabu itu lafadznya fi'il, iya memang. Tapi dari sisi kedudukan, ini bukan ism fi'il, atau ini bukan fa'il fi'il, bukan. Tapi ini adalah mubtada khobar. Ya. Sekarang latihannya, taminan tamrin yang ke-8, qaddim, dahulukan al-fi'la, qaddimil fi'la, dahulukan fi'alnya fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini, kama huwa mawadhahun fil misali, sebagaimana dia itu dijelaskan pada contoh yang sebelumnya tadi. Contoh, alaikum. Kama huwa muwadhahan fil misal, sebagaimana dia itu dijelaskan dalam contoh ini. Contohnya yang pertama, al auladu syaribu al qahwata, al auladu syaribul qahwata, anak-anak itu minum kopi. Kemudian fi'ilnya apa? Syaribu, karena letaknya sesudah ism al-auladu, maka dia menyesuaikan bersambung dengan dhamir wawu yang sesuai dengan al-auladu jamak mudzakkar. Tapi kemudian fi'il tersebut didahulukan, maka bentuknya menjadi bentuk yang mufrad, tidak bersambung dengan wawu jamaah, menjadi syariba, bukan syaribu tapi syariba. Syariba al-auladu al-qahwata, syaribal auladul qahwata, anak-anak itu minum kopi. Ini ya. Baik. Contoh lagi. An-nasu sami'u al-adhana, an-nasu sami'u al-adhana, orang-orang, kaum muslimin mendengar azan. Fi'ilnya sami'u, didahulukan menjadi sami'a, tanpa wawu ya, sami'a, an-nasu al-adhana, sami'a, kemudian an-nasu al-adhana, sami'an nasul adhana, orang-orang mendengar azan. Berikutnya dicukup. At-tulabu katalu al-azwi kata. Jadi katabat tulabu al-azwi kata. Ya. Katabat tulabu. Kataba al-tulabu al-azwi kata. Artinya? Belajar-belajar mengerjakan tugas-tugas. Ya. Para pelajar itu menulis atau mengerjakan tugas-tugasnya, jawaban-jawabannya. Berikutnya. At-talibatu dakhalna al-faslu. Al-fasla. Al-fasla. Jadi dakhalna at-talibatu al-fasla. Dakhalat, ya. Dakhalat. Dengan tak sukun, tak taknis. Dakhalat. At-talibatu al-fasla. Para siswa itu masuk para siswi itu masuk kelas. Dakhalat at-talibatu al-fasla. Berikutnya. Minal fusuli. Koroja Al-mudarrisuna minal fusuli. Kharaja al-mudarrisuna. Artinya? Para guru itu keluar dari kelas. Iya. Berikutnya? Zumalahi roja'u min makata. Iya. Roja'a jumalai min makata. Ya, roja'a. Ya, roja'a jumalai min makata. Artinya? Teman-temanku kembali dari Makkah. Dari Makkah, ya. Berikutnya. Akhwati wasalnal qumsan. Qumsan. Nah, ya. Menjadi wasalat akhwati al-qumsan. Ya. Ghasalat, ya, dengan tak taknis. Ghasalat akhwati al-qumsan. Artinya? Mencari saudariku mencuci baju-baju. Ya, mencuci baju-baju itu. Berikutnya. At-tujaru fatahu ad-dakakina. Jadi fataha at-tujaru ad-dakakina. Ya. Fataha at-tujaru. Baik. Ad-dakakina artinya membuka toko-tokonya. Ya, para pedagang membuka toko-tokonya masing-masing, ya. Berikutnya. Zahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Dokter putri itu pergi ke rumah sakit. Ya. Para dokter putri, dokter perempuan itu pergi ke rumah sakit. Berikutnya. At-tulabu fahimu ad-darsa. Ya. Fahima at-tulabu darsa. Ad-darsa, ya. Ad-darsa. Fahima at-tulabu ad-darsa. Artinya? Para siswa memahami pelajaran. Pelajaran itu. Baik. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dari ini. Sekarang yang berikutnya. Ta'asian tamrin yang ke-9. Ya, masih ada keterkaitan pada jumlah fi'li ya di sini pada tamrin yang ke-9. Ta'ammalil amtsilatal atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, kharajatullabu wa zahabu, para pelajar itu keluar dan pergi atau dan mereka pergi. Yang kedua, qara'atullabu wa katabu, para pelajar itu membaca dan mereka menulis. Yang ketiga, akalan nasu wa syaribu, manusia atau orang-orang itu makan dan minum atau dan mereka minum. Di sini tentang jumlah fi'li ya, kalimat yang diawali dengan fi'al ya, kharaja, qara'a, akala pada awal kalimat ini, pada contoh-contoh ini. Nah, bagaimana tadi disampaikan ya, jumlah fi'li ya, ya tersusun dari fi'al dan fa'ilnya. Ya. Fa'il yang ada atau yang ditunjukkan pada contoh-contoh tadi, misalnya at-tullabu atau an-nasu atau yang semisalnya, ini yang menjadi fa'il dari fi'il yang disebutkan di awal tadi. Ya, ini jumlah fi'liyah. Jadi fa'ilnya berupa isim secara umum, isim atau yang disebut dengan isim zahir. Ya, ismun zahirun, isim zahir. Isim secara umum. Artinya bukan dhamir. Ya, bukan berupa dhamir, tapi berupa isim selain dhamir. Ya, yang disebut dengan isim zahir. Ini at-tullabu, an-nasu, al-auladu, al-mudarrisuna dan yang semisalnya. Baik itu jamak maupun mufrad ya, maupun tasniyah ya. Ini isim-isim secara umum ya, bisa menjadi fa'il dari fi'il pada jumlah fi'liyah ini. Kemudian kalimat tersebut dihubungkan dengan wawu, dihubungkan dengan wawu pada jumlah fi'liyah yang lainnya, yang sesudahnya. Ya. Yang mana fa'il atau pelaku dari fi'il pada kalimat kedua ini sama secara makna ya, itu sama. Hanya berbeda fi'ilnya, perbuatan yang dilakukan, tetapi fa'ilnya, pelakunya sama. Maka pada kalimat yang kedua fi'il tetap disebutkan pada awal kalimat kedua, kemudian fa'il yang mana dia sama dengan kalimat pertama ini kemudian diganti dengan dhamir yang sesuai dengan fa'il yang disebutkan pada kalimat pertama. Jadi tidak harus diulang dengan lafaz yang sama kalau memang keadaan fa'ilnya sama, maksud dari fa'il itu sama. Cukup digantikan dengan dhamir yang sesuai. Nah, di sini tadi apa? At-tullabu itu jamak mudzakkar, maka pada kalimat yang berikutnya dia diganti dengan dhamir yang sesuai, yakni dhamir wawu. Kemudian baru diikutkan pada fi'il yang pada kalimat yang kedua sehingga menjadi wa zahabu, wa katabu, wa syaribu. Ini pada jumlah fi'liyah yang kedua ya, fi'il yang ada di awal kalimat ini asalnya ya zahaba, kataba, syariba, kemudian dihubungkan atau diikuti oleh fa'il ya, yang secara makna itu keadaannya sama dengan kalimat yang pertama, fa'ilnya sama, at-tullabu atau an-nasu sama. Maka kemudian secara lafaz itu diganti dengan dhamir yang sesuai. Dalam hal ini karena at-tullabu an-nasu itu jamak mudzakkar, maka dhamirnya adalah dhamir wawu, sehingga menjadi zahaba bersambung dengan wawu menjadi zahabu, kataba bersambung dengan dhamir wawu menjadi katabu, syariba bersambung dengan dhamir wawu menjadi syaribu. Ini tidak perlu mengatakan kharajat tulabu wa zahaba at-tulabu, akalan nasu wa syariba an-nasu, ya, terlalu banyak kata atau terlalu panjang, ya, cukup diganti dengan dhamir, ya, lebih ringkas, ya, maknanya sama, maksudnya sama. Ini jadi ini dhamir, ya, wawu yang di akhir ini dhamir, ya, untuk jamak muannats, jamak mudzakkar ini, dan dia bisa menjadi fa'il dari fi'ilnya. Jadi pada jumlah fi'liyah tadi yang menjadi fa'il bisa berubah isim zahir, dan bisa pula fa'il itu berupa dhamir. Seperti pada contoh ini. Ya. Kemudian latihannya, kawin jumalan misla hadhihi, buatlah kalimat-kalimat semisal ini musta'milan al-fi'lainil waridaini fi kulli tamrinin, menggunakan dua fi'il yang ada pada setiap latihan, pada setiap soal berikut. Wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini, dan dengan bantuan kata-kata yang ada di antara dua kurung. Ya, ini ada beberapa fi'il, ya. Ada dua fi'il pada masing-masing nomor, pada masing-masing kalimat. Kemudian sesudahnya ada kata-kata yang lain yang digunakan untuk melengkapi fi'il-fi'il tersebut, disusun sebagaimana contoh yang disebutkan sebelumnya tadi. Ya. Contoh yang pertama, ya, yang disebutkan fi'ilnya dakhala, kemudian jalasa, kemudian kata-kata atau isim yang disebutkan sesudahnya at-tulabu, al-faslu, ya, karena masih kosa kata, masih mufradat, ya, dibaca dhammah at-tulabu al-faslu. Ya, kemudian ketika dimasukkan dalam kalimat, disusun dalam kalimat menjadi seperti ini. Dakhala at-tulabu al-fasla. Ya, dakhala at-tulabu al-fasla. Wa jalasu. Mungkin bisa ditambahkan fihi, ya. Atau kalau tidak, ya juga tidak mengapa, ya. Jadi yang pokok, yang inti, dakhala at-tulabu al-fasla wa jalasu, ya, para siswa masuk kelas dan mereka duduk, ya. Kalau ditambahkan fihi, duduk di dalamnya, duduk dalam kelas. Ini ya, dakhala at-tullabu al-fasla wa jalasu, ya. Menjadi seperti ini, seperti contoh tadi, ya. Jadi kalimat atau jumlah fi'liyah yang pertama fa'ilnya ism zahir at-tullabu, kemudian diikuti kalimat yang kedua, jumlah fi'liyah yang kedua fa'ilnya berupa dhamir yang sesuai dengan yang pertama tadi, yakni waw wa jalasu. Dakhala tullabu al-fasla wa jalasu. Yang kedua, waraba qatala, kemudian al-auladu al-hayyata, al-hayyatu apa? Ular, ya. Bagaimana bentuk kalimat ini yang kedua? Al-hayyata langsung maf'ul bih-nya, kemarin sudah dibahas maf'ul bih. Jadi kalau ada maf'ul bih langsung disertakan di awal. Baraba al-auladu al-hayyata wa qatalu. Mungkin bisa ditambahkan al-hayyata nanti wa qataluha. Karena ini membutuhkan maf'ul bih, ya, qatala. Jadi al-hayyata juga bisa diganti dengan dhamir yang sesuai. Al-hayyata ini mu'annas mufrad, maka pemberinya adalah ha. Sehingga pada kalimat yang kedua menjadi wa qataluha. Jadi qatala bersama dengan wawu terlebih dahulu, bomir wawu, kemudian baru bomir ha. Ini barabal auladu al-hayyata wa qataluha. Anak-anak itu memukul ular dan membunuhnya. Yang ketiga, qara'a fahima at-tullabu ad-darsu. Menjadi bagaimana? Ya. Ya. Qara'a at-tullabu ad-darsa wa fahim wa fahimu. Fahima ini membutuhkan maf'ul bih. Di situ tadi ad-darsa diganti dengan dhamir apa? Ha. Ha yang dhamma ya. Wa fahimuhu. Ya, dhamir ha dengan dhamma. Ya. Jadi qara'a ya, qara'a at-tullabu ad-darsa wa fahimuhu. Ya, fahimu, fahima, kemudian bersama dengan dhamir wawu ya, menggantikan at-tullabu untuk jamak mudzakkar, kemudian ad-darsa digantikan dengan dhamir ha yang di dhammah ya, menjadi wa fahimuhu. Pelajar, para pelajar itu membaca pelajarannya dan mereka memahaminya. Ya, karena di sini fahima qatala ini membutuhkan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih bisa berupa isim dhahir dan juga bisa berupa dhamir. Jadi isim dhahirnya tadi diganti dengan dhamir, itu juga dhamir yang sesuai ya. Sesuai jenisnya, sesuai jumlahnya. Ya. Yang keempat, sami'a dhahaba an-nasu al-adhanu al-masjidu. Menjadi bagaimana? Ya. Wa dhahabu ilal masjid. Ya. Jadi sami'a an-nasu al-adhana. Ya. Sami'a an-nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjid. Ya, orang-orang mendengar adzan dan kemudian mereka pergi ke masjid. Ya, berbahasa ya. Yang namanya berbahasa dua hal secara umum, dua hal diperhatikan, makna dan lafaz. Makna dan lafaz. Dan juga mungkin siyakul kalam konteksnya itu juga sebagai tambahan. Tapi yang pokok makna dan lafaz tadi ya. Jadi makna benar, bisa dipahami, cocok. Kata-kata dirangkai menjadi satu kalimat bisa benar, bisa dipahami, bisa dimengerti. Kemudian lafaznya juga benar dalam hal ini bahasa Arab ya, lafaznya juga benar. Tadi urutannya atau apa susunannya, jumlah fi'liyah, fi'il dulu, kemudian baru fa'il, baru maf'ul bih, atau kemudian tadi fa'ilnya dhamir. Ya. Ya. Ini. Jadi makna dan lafaz kedua-duanya harus benar, harus tepat. Ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Sehingga secara lafaz bisa dirangkai seperti tadi ya, seperti contoh-contoh tadi. Sami'a an-nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjid. Dirangkai kata-kata ini menjadi satu kalimat dengan benar, dengan tepat. Kemudian makna yang bisa diambil juga benar, juga tepat. Orang-orang mendengar azan dan mereka pergi ke masjid. Jadi satu sama lain saling terkait. Makna terkait dengan lafaz, lafaz terkait dengan makna. Tamrin yang berikutnya, asyiran yang ke-10. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. ubuatlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Ya, nanti bisa dicoba ya, insya Allah mudah. Ini fi'il-fi'il, ya, tinggal ditambahkan fa'il. Dan juga perhatikan kalau fi'il itu membutuhkan maf'ul bih, maka tambahkan maf'ul bih. Tetapi kalau sekiranya fi'il ini tidak membutuhkan, tidak mempunyai maf'ul bih, maka ya tidak perlu ditambah maf'ul bih, cukup fi'il dengan fa'il saja. Ya, jadi perhatikan pada masing-masing fi'il ini. Akala apa? Makan. Ghassala mencuci. Qara'a membaca. Kataba menulis. Waraba memukul. Qatala membunuh. Dakhala masuk. Kharaja keluar. Hafidha menghafal, menjaga. Syariba minum. Fahima memahami. Sami'a mendengar. Hampir semuanya ini mempunyai maf'ul bih, kecuali kharaja. Kharaja ini tidak mempunyai maf'ul bih, tapi nanti ditambahkan jar wa majrur. Misalnya kharaja aliyun minal baiti, jadi ada tambahan minal baiti, dari rumah. Ali keluar dari rumah, ya, tapi itu bukan maf'ul bih, ya. Tapi yang lain ini mempunyai maf'ul bih. Ya, bisa dicoba, ya. Tadi arti sudah diketahui, makna sudah diketahui, ya. Bisa dicoba ya masing-masing. Fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Contohnya akala Muhammadun ar-ruzza. Muhammad makan nasi. Ya, ar-ruzza sebagai maf'ul bih. Itu nasi. Ya. Ruzza ya. Maf'ul bih. Dan juga perhatikan huruf akhir dari fa'il dan huruf akhir pada fa'il dan huruf akhir pada maf'ul bih. Ya, kemarin sudah dibahas, dijelaskan kalau fa'il itu marfu' dengan tanda dhammah akhir, ya, dengan ya Allah, dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Kalau maf'ul bih, isim yang menjadi maf'ul bih itu keadaannya mansub atau nasab dengan tanda fathah pada huruf akhirnya. Ini juga harus diperhatikan. Ya, tadi ya, lafaz sesuai dengan makna, makna sesuai dengan lafaz, dengan tata bahasanya. Ya. Berikutnya, hadiah asyara, tamrin yang ke-11. Ta'amal mayali, perhatikan berikut ini. Ya. Tadi sudah disinggung sedikit pada tamrin sebelumnya. Man fatahal baba, siapa yang membuka pintu itu? Kemudian dijawab, ana fatahtuhu. Ya, saya membukanya. Ya, di sini disebutkan fatahtuhu. Ya, diuraikan fatahtu, kemudian bersambung dengan bomir ha. Jadi fataha itu fi'al, kemudian ta yang bomah ini sebagai fa'il, ya, untuk mutakallim, untuk pembicara, saya atau aku. Jadi fatahtu maknanya aku atau saya membuka. Kemudian fi'il ini fataha mempunyai maf'ul bih. Ya, kalau dalam soal tadi maf'ul bihnya berupa isim zahir al-baba, kemudian pada jawaban cukup diganti dengan dhamir yang sesuai. Sesuai dari sisi jumlah dan jenisnya dan keadaannya. Al-baba untuk mufrad, muzakkar, ya, ghaib, maka dhamir yang sesuai adalah dhamir ha. Sehingga cukup digantikan dengan dhamir ha pada jawaban. Kemudian dihubungkan dengan fi'il dan fa'il yang berupa dhamir tadi. Ya, fatahtu, ya, bersambung dengan ha menjadi fatahtuhu. Contoh yang berikutnya, man fatahan nawafidha, siapa yang membuka jendela-jendela itu? Ana fatahtuha. Saya membukanya, membuka jendela-jendela tersebut. Ya. An nawafidha, ini jamak. Jamak dari nafidhatun, ya, dia apa? Ghairu aqil, jamak ghairu aqil, tidak berakal, maka lafadznya ini dihukumi sebagai mufrad muannas. Nah, pada jawaban maka digantikan dengan dhamir yang sesuai, yakni dhamir untuk mufrad muannas, yakni dhamir ha. sehingga menjadi fatahtu ha. Ya, fatahtu bersama dengan bomir ha menggantikan an-nawafidzah. Ini. Jadi seperti ini. Kalau dalam satu kalimat di awal kalimat, di awal pembicaraan sudah disebutkan satu isim, satu kata, maka pada kalimat-kalimat berikutnya, pada pembicaraan berikutnya, ketika merujuk pada isim yang sudah disebutkan di awal tadi, maka nanti akan digantikan dengan bomir. Cukup digantikan dengan bomir. Ini sehingga lebih ringkas, lebih apa? Ringkas ucapannya, kalimatnya, tapi maknanya tetap bisa difahami. Ini secara umum demikian ya. Baik. Kemudian yang berikutnya al-kalimatul jadidah, itu kata-kata yang baru. Al-ainabu anggur, al-mauzu pisang, at-tinu buah tin, al-fajru fajar subuh ya, salatul fajri salat subuh, jawabun jawaban, jam'uhu jamaknya ajwibatun, su'alun soal, pertanyaan, jawab jamaknya as'ilatun, al-baqalu tukang sayur atau bakul, pedagang sayur semacamnya, al-asa tongkat, hayyatun ular, jamaknya hayyatun. Ini semua termasuk isim ya. Kemudian yang berikutnya sami'a mendengar, fahima memahami, syariba minum. Tiga kata ini termasuk fi'al. Selesai pelajaran yang kelima dengan ini. Ada pertanyaan belum? Kalau yang di akalan nasu wasyaru itu wawunya wawu atof. Iya, wawunya wawu atof. Jadi yang menghubungkan dua kalimat tadi, wa zahabu wa syaribu, wawu yang ada di tengah-tengah antara kedua kalimat, ini disebut dengan wawu atof. Ya, untuk menghubungkan atfu atof. Ini. Menghubungkan dua kalimat, dua jumlah fi'liyah tersebut. Itu wawu atof. Ada lagi? Ini dulu untuk malam ini. Alakum minkum kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya semata. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.